بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan sebagian keterangan yang disebutkan oleh Ibn Utsaimin rahimahullah pada hadis yang ke-33 dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW tentang wabah penyakit taun. Lalu Rasulullah SAW mengabarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya wabah penyakit taun adalah azab, siksaan dari Allah Azza wa Jal, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan wabah penyakit tersebut, menurunkan wabah penyakit tersebut kepada siapa saja yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan wabah penyakit taun sebagai rahmat bagi kaum mukminin. Bagaimana keadaan mereka? Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya seorang mukmin, hamba yang mukmin, ketika terkena wabah penyakit taun, tidaklah seorang hamba naam terkena wabah penyakit taun lalu kemudian dia tetap tinggal di negerinya dalam keadaan sabar mengharapkan pahala dari Allah naam atas musibah wabah penyakit yang menyebar di negerinya, di daerahnya, di kampungnya naam. Dan dia meyakini bahwasanya tidak akan menimpa sesuatu pada dirinya dari musibah tentunya, kecuali apa yang telah Allah tetapkan baginya. Nah, dan dengan keyakinan ini, nah, Rasulullah menyebutkan, melainkan dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Ini keutamaan yang besar bagi orang-orang yang terkena wabah penyakit taun di negerinya, dan dia sabar menghadapi wabah tersebut dan dia mengharapkan ajr pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diterangkan bahwasanya at-taun dikatakan bisa wabah penyakit tertentu. Dan dikatakan pula ada yang berpendapat at-taun wabah penyakit yang umum. Nah, yang terjadi menimpa suatu negeri, yahillu bil ardi fayusibu ahlaha wa yamutu an-nas minhu wa yamutu an-nas minhu. Nah, di mana wabah itu menimpa penduduk negeri dan kemudian orang-orang meninggal disebabkan karena wabah penyakit tersebut, maka itu juga bisa dikatakan ta'un menurut pendapat yang lain. Al-muhim, kata Ibn Utsaimin rahimahullah, sama saja telah kita terangkan, sawa'un kana mu'ayyanan am kullu wabain 'am mithl kolera wa ghairiha fa inna hadha ta'un 'adzabun arsalahu Allahu 'azza wa jalla. Sama saja apakah wabah penyakit taun itu adalah wabah penyakit tertentu kah, ataukah wabah penyakit umum seperti penyakit kolera atau corona atau yang semisalnya, wabah penyakit yang menyebar di suatu negeri. Nah, penyakit taun ini, wabah penyakit taun adalah merupakan azab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan ya tentunya kepada orang-orang kafir. azab bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang selalu berbuat dosa, ma'asi. Naam, pelaku dosa, kemaksiatan, yang terus bergelimang dengan dosa dan maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Dan demikianlah, di antara sebab tersebarnya wabah penyakit adalah dosa, kemaksiatan kepada Allah. Diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam tadhharil fahishatu fi qamin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا." الرسول صلى الله عليه وسلم menjelaskan, menerangkan di antara sebab terjadinya wabah penyakit ta'un, baik itu wabah penyakit ta'un yang tertentu sama saja ataukah wabah penyakit umum yang menyebar, ya, yang menimpa suatu negeri yang kemudian penduduk negeri tersebut terkena wabah penyakit itu. Ada yang meninggal disebabkan karena wabah penyakit tersebut. Di antara sebabnya adalah dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh kebanyakan manusia. Nah, pada saat itu Rasul menyebutkan, "Lam tadhharil fahishatu fi qamin qab." Tidaklah suatu perbuatan keji. Nah, nampak pada suatu kaum, menyebar pada suatu kaum, hatta yu'linu biha, sampai mereka, kaum tersebut, melakukan perbuatan keji tersebut secara terang-terangan. Mereka melakukan perbuatan fahisyah secara terang-terangan, tidak memiliki rasa malu lagi. Nah, melainkan kata Rasulullah, "Illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw." Melainkan akan tersebar di tengah-tengah mereka penyakit, wabah penyakit ta'un, dan berbagai penyakit yang tidak pernah terjadi pada orang-orang sebelum mereka. Di wabah penyakit yang tidak pernah terjadi pada orang-orang sebelum mereka. Wabah penyakit yang menyebar ketika itu tidak pernah terjadi di zaman-zaman yang sebelumnya. Nah, demikianlah Rasulullah SAW menjelaskan terkait tentang wabah penyakit ta'un. Demikian pula berbagai penyakit yang ada. Hal itu disebabkan karena menyebarnya perbuatan fahisyah, perbuatan keji, dan diantara perbuatan keji yang Allah subhanahu wa ta'ala telah terangkan di dalam Al-Quran adalah perbuatan az-zina. Az-zina, Allah berfirman, "Wala taqrabu az-zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dalam surah Al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Wala taqrabu az-zina." Jangan kalian mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh. Mendekati saja haram. Pacaran haram. Ya, pacaran adalah sebab terjadinya zina. Hati-hati, kaula muda, anak-anak muda yang ingin berduaan, melakukan yang namanya pacaran. Di zaman ini begitu marak. Ya, wala taqrabu zina. Jangan kalian mendekati zina. Tidak dibenarkan. Karena itu adalah merupakan jalan, ya, yang jelek. La taqrabu zina, innahu kana fahishah. Karena zina itu adalah perbuatan fahisyah. Jadi Allah terangkan, zina adalah perbuatan fahisyah, perbuatan keji. Wasa'a sabila, dan jalan yang buruk. Ya, perbuatan zina adalah perbuatan keji yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Demikian pula, di antara perbuatan fahisyah, yang juga diterangkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf dan yang lainnya, perbuatan kaum Lut, yang mereka senang dengan sesama jenis, dan itu adalah perbuatan fahisyah Ketika Allah berfirman, Walutan in qala liqaumihi ata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-'alamin. Nah. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mengutus Nabi Lut alaihissalam. Dan ingatlah ketika Nabi Lut berkata kepada kaumnya, in qala liqaumihi ata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-'alamin. Nah, mengapa kalian melakukan perbuatan fahisyah? Melakukan perbuatan keji, yaitu melakukan hubungan sama jenis haram. Ya. Ini perbuatan fahisyah yang menyebar. Ya. Dan sangat marak di zaman kita ini. Di zaman kita ini lebih dahsyat. Ya. Az-zina dan yang lainnya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Naam. Yang mana kata Nabi Lut alaihissalam kepada kaumnya, mengapa kalian mendatangi melakukan perbuatan fahisyah yang mana perbuatan itu belum pernah ya dilakukan seorang pun di dunia ini dari orang-orang sebelum kalian? Naam. Menunjukkan bahwasanya perbuatan itu adalah perbuatan yang sangat keji. Fala haula wala quwwata illa billah. Maka maraknya perbuatan az-zina, menyebarnya perbuatan fahisyah, perbuatan keji, zina ataupun yang lainnya. Ya, intabihu. Nah, maka ini adalah merupakan sebab tersebarnya wabah penyakit. Nah, Ka'ab bin Ahbar rahimahullah menyebutkan dalam ucapannya radhiyallahu an sahabat, sebutkan bahwasanya idza ra'aital wabaa qad fasha fa'lam anna az-zina qad fasha. Ya, jika engkau melihat wabah penyakit qad fasha, telah menyebar wabah penyakit tersebut. Ya. Jika engkau melihat wabah penyakit telah menyebar, fa'lam anna az-zina qad fasha. Maka ketahuilah bahwasanya perbuatan zina telah merebak. Ya. Di tengah-tengah manusia tentunya. Wala haula wala quwata illa billah. Perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat keji. Dan tidak ada yang bisa selamat kecuali orang-orang yang diselamatkan Allah. Terlebih di zaman ini. La haula wala quwata illa billah. Di zaman ini dengarkan anak-anak muda ini. Ya. Di luar sana sangat memprihatinkan dan sangat mengerikan dengan adanya ya berbagai informasi yang begitu cepat yang ada di genggaman seseorang, yang ini adalah merupakan wasilah untuk terjerumusnya seorang yang bicara wasilah untuk terjerumusnya seorang masuk ke dalam perbuatan yang diharamkan Allah Azza wa Jalla wa iyyadu billah. Di antaranya az-zina. Ya, di antaranya az-zina. Naam. Dan yang lebih parah dari itu. Jadi perbuatan zina. Itu perbuatan melakukan hubungan sama jenis. La haula wala quwata illa billah. Semoga Allah menjaga diri kita dan keluarga kita dan anak-anak kita. Amin. Nah. Demikian. Di antara sebab menyebarnya wabah penyakit. Apakah itu wabah penyakit tertentu atau wabah penyakit yang umum? Ketahuilah. Di antara sebab terbesar adalah menyebarnya perbuatan dosa, terlebih perbuatan fahisyah, perbuatan keji yang dilakukan oleh kebanyakan manusia di zaman itu, yang sampai di zaman ini begitu tidak, nah, tidak ada lagi rasa malu. Nah, tidak ada lagi rasa malu. Tercabut rasa malu itu pada diri mereka. Nah, fa'as'allah salam al-afiyah. Nas'allah salam al-afiyah. Di zaman kita ini, perhatikan, ya, ya talabatul ilm. Di zaman kita, di masa antum masih sangat muda. Begitu ngerinya perbuatan zina dan yang lain selain daripada zina. Bagaimana 10 tahun yang akan datang? Tentunya di zaman 6, semakin jauh zaman tersebut dengan zaman Rasulullah SAW, tentunya zaman itu semakin rusak. Ya, orang-orangnya yang semakin rusak. Semakin jauh dari agama Allah. Ya, semakin senang untuk melakukan maksiat kepada Allah. Perhatikan ini. Ya, 10 tahun, 20 tahun ke depan. Sekarang antum masih berusia 15 tahun, 17 tahun, 18 tahun, 20 tahun. Bagaimana 10 tahun ke depan? Ingat baik-baik ini. Ya. Ketika mungkin orang-orang tua di masa ini telah meninggal dunia. Sebagian orang-orang tua yang ada, yang antum lihat sekarang ini telah meninggalkan dunia ini. Dan antum menjadi orang tua berikutnya. Ya. Harus waspada. Nah, mulai dari sekarang. Jangan bergampang-gampangan. Jangan bermudah-mudahan. Ketika engkau mampu menjaga dirimu di saat ini, di masa ini, maka semoga Allah menjaga engkau di masa yang akan datang. Nah, sungguh mengerikan. Dan bisa saja terjadi wabah penyakit yang lain selain daripada corona di masa kita ini. Nah, disebabkan semakin banyak terjadi perbuatan fahisyah. Ya. Nas'allah salam al-afiyah. Kita maklum LGBT. Ya. Yang tahu-taulah, yang tidak tahu, tidak tahu. Nah, mengerikan sekali. La hawla wa la quwata illa billah. Akan tetapi tentunya wabah penyakit yang terjadi ketika itu di suatu negeri adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Perhatikan, adab bagi orang-orang kafir, bagi pelaku dosa, maasi, adab bagi mereka, siksaan bagi mereka, Allah timpakan, Allah kirimkan, Allah turunkan kepada mereka. Akan tetapi wabah penyakit itu adalah sebagai rahmat, adalah merupakan rahmat dari Allah bagi orang-orang yang beriman kepadanya, bagi kaum mukminin. Nah, di mana mereka diterangkan oleh Rasulullah SAW dan diterangkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam penjelasannya, "Idza nazala bi ardhihi wa baqiya fiha sabiran muhtasiba." Apabila turun, nah, wabah penyakit di negerinya, di negeri hamba yang beriman kepada Allah, dan dia tetap tinggal di negeri tersebut, kadang-kadang sabar dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia meyakini, ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Fa inna Allah ta'ala yaktubu lahu ajra aw mithla ajri syahid aw mithla ajri syahid. Naam. Dia meyakini bahwasanya tidak akan menimpa sesuatu pada dirinya kecuali apa yang telah Allah tetapkan baginya. Naam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yaktubu lahu mithla ajri syahid. Allah akan mencatat untuknya pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Lo perhatikan. Ya. Dan ini tentunya yang bisa sabar dan hanya mengharapkan pahala dari Allah hanya orang beriman. Adapun orang kafir, betul-betul siksaan bagi mereka. Ya. Wabah penyakit ini yang tersebar di tengah-tengah mereka. Ya, dan terkadang mereka tidak menyadari. Ya, wabah penyakit itu tersebar di tengah-tengah mereka akibat dosa yang mereka lakukan. Fala haula wala quwata illa billah, masih saja walaupun sudah menyebar wabah penyakit itu, masih saja ada yang melakukan perbuatan fahisyah. Perhatikan coba. Ya, tidak sadar. Ya, fala haula wala quwata illa billah. Tidak kemudian kembali kepada Allah bertobat dari dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Justru mereka semakin ya mencari kesempatan untuk melakukan fahisyah. Ya, melakukan perbuatan keji itu. Apakah zina atau yang semisal? Nah, sungguh mengerikan. Wal'iyadzu billah. Oleh karena inilah, oleh hadza jaa fi fil hadits as-sahih, Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tum bi ardin fala taqdumu alayhi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Hadits ma'ruf yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Naam. Hadits yang sahih dari Abdul Rahman bin Auf. Naam. Radhiyallahu anhu. Bahwa Rasulullah SAW telah mengabarkan, jika kalian mendengar di satu negeri, di satu daerah, nah tersebar wabah penyakit, maka jangan kalian mendatangi, jangan kalian mendatangi wabah penyakit tersebut di negeri itu, jangan kalian mendatanginya. Nah, dan apabila terjadi di suatu negeri, jadi kalian belum tidak berada di negeri itu, dan engkau mendengarkan bahwa terjadi di suatu daerah, suatu negeri tertentu tersebar wabah penyakit, maka jangan engkau mendatangi negeri itu, ya, jangan engkau mendatanginya. Namun jika wabah itu terjadi di negeri yang engkau berada, ya, di dalamnya, engkau berada di negeri tersebut, maka jangan engkau keluar. Nah, di negeri itu disebabkan karena lari dari wabah penyakit itu. Keluar di negeri tersebut, ya, lari dari wabah penyakit itu tidak dibenarkan. Ya, tetap engkau tinggal, ya, tinggallah di negeri itu, tentunya dengan sabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fala haula wala quwata illa billah. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Baqarah, satu kisah, ya, dalam surat Al-Baqarah pada ayat 243 ma'ruf. Nah, ya, Allah Subhanahu wa taala terangkan kepada kita, nah, dari orang-orang yang mereka lari keluar dari negeri mereka yang jumlah mereka ribuan, wahum ulufun hadaral maut. Nah, alladzina kharaju min diyarihim wahum ulufun hadaral maut. Ya, ayat yang sering kita dengarkan, Al-Baqarah pada ayat 243. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al-maut faqala lahum Allah mutu thumma ahyahum inna Allah ladhu fadlin 'ala an-nasi walakin akthara an-nasi la yashkurun. Nah, ini kisah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita dari umat-umat yang terdahulu dari kalangan Bani Israel. Nah, ketika itu nabi yang diutus padanya adalah Nabi Hizqil. Nah, fala haula wala quwata illa billah. Jadi nabi ketika itu, nabi-nabi yang berasal dari kalangan Bani Israel, yuqal lahu Hizqil. Ya. Sekarang kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Hizqil. Ketika itu mereka ditimpa, ya, terkena wabah Mereka pun lari dari wabah penyakit itu. Wabah. Mereka pun lari. Keluar dari negeri mereka. Perhatikan. Coba lihat bagaimana Rasulullah memberikan bimbingan kepada kita. Agar ketika terkena wabah di satu negeri, wabah penyakit, maka ketika engkau berada di dalamnya, berada di negeri itu, tidak boleh engkau lari darinya. Ya? Lari dari wabah penyakit tersebut. Tetaplah engkau berada di negeri itu, ya? Dalam keadaan sabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan yang jumlah mereka wahum ulufun hadar al-maut. Diterangkan Ibnu Abbas, jumlah mereka ada yang mengatakan, jumlah mereka 4,000. Ada pula menyebutkan 8,000. Ya. Ada pula yang menyebutkan 70,000. Atau 40,000. Nah, dia menyebutkan 4,000. Ruya an Ibn Abbas disebutkan. Dari Ibn Abbas, diriwayatkan Ibn Abbas. Jumlah mereka 4,000. Ya, ada menyebutkan pula 8,000, ada menyebutkan 9,000. Nah, dari Ibnu Abbas pula disebutkan 40,000. Nah, jumlah mereka ketika itu yang lari dari wabah penyakit, lari dari negeri mereka, lari dari kampung mereka, lari dia. Nah, ini Bani Israil. Nabi ketika itu Nabi Israil. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ada pula menyebutkan jumlah mereka sekitar 33 sampai 39 ribu. Ya. Dan jumlah yang cukup banyak. Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada nabinya, "Alam tara ila alladziina kharaju min diyarihim?" Apakah engkau tidak melihat, wahai Muhammad? Naam. Orang-orang yang mereka lari keluar dari negeri mereka, ya, dari kampung halaman mereka, yang ketika itu sedangkan jumlah mereka ribuan, ya, uluf, wahum ulufun, hadar al-maut, karena takut dari kematian, ya, takut mereka dari kematian, mereka pun lari keluar dari negeri tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, Allah berfirman, "Mutu, matilah kalian." Mereka pun mati, Allah matikan mereka. Sebabkan karena mereka lari, ya, dari wabah penyakit tersebut, "Tsumma ahyahum," kemudian Allah menghidupkan mereka. Ya, tentunya ini Allah perintahkan kepada Nabi Hizqiyil ketika itu. Ya. Wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Hizqiyil. Allah berdoa, ya. Ketika itu mereka mati, sudah mati selama 8 hari. Lalu Allah hidupkan mereka. Nah, Allah memerintahkan Nabi Hizqiyil untuk berdoa. Nah, sehingga roh mereka pun kembali ke jasad-jasad mereka. Mereka pun dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebagai pelajaran bagi kita. Ketika terjadi wabah penyakit di satu negeri, maka tidak boleh kita lari darinya. Nah, tidak boleh kita lari darinya. Nah, disebabkan karena takut dari kematian. Fala haula wala quwwata illa billah. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha diterangkan oleh Ibnu Utsaimin, di antara faedah yang diambil dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, terdapat dalil-dalilun ala fadli sabri wal ihtisab. Ya, dalam hadis, pada hadis Aisyah radhiyallahu anha terdapat dalil tentang keutamaan sabar dan ihtisab. Ya, seorang yang berihtisab mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sabar ketika tertimpa musibah pada dirinya, dan dia mengharapkan pahala atas musibah tersebut. وَأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا صَبَّرَ نَفْسَهُ فِي الْأَرْضِ الَّتِي نَزَّلَ فِيهَا الطَّاعُونَ ثُمَّ مَاتَ بِهِ كَتَبَ اللَّهُ مِثْلَ أَجْرِ الشَّهِيدِ. Nah, seorang ketika menyabarkan dirinya di suatu negeri yang di negeri tersebut turun penyakit ta'un, ya, seorang yang menyabarkan dirinya di suatu daerah, suatu negeri yang di negeri itu telah turun penyakit ta'un, kemudian dia mati disebabkan karena wabah penyakit itu, kemudian dia mati summa mata bihi, kemudian dia mati disebabkan karena wabah penyakit tersebut, maka Allah akan mencatat, ya, untuknya pahala seperti pahala orang yang mati syahid. لا حول ولا قوة إلا بالله. وذلك أن الإنسان إذا نزل الطاعون في أرضه فإن الحياة غالية عند الإنسان سوف يهرب يخاف من الطاعون. فإذا صبر وبقي واحتسب الأجر وعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له ثم مات به فإنه يكتب له مثل أجر الشهيد. وهذا من نعمة الله عز وجل. Ya, dan hal itu kata Syekh Ibnu Qayyim rahimahullah, seseorang yang apabila penyakit ta'un turun di negerinya, maka kehidupan bagi seorang adalah sesuatu yang mahal, ya, mahal baginya, ya, maka dia pun melarikan diri, ya, lari dari wabah penyakit itu karena takut dari penyakit ta'un, takut dia. Ini kondisi kebanyakan manusia, ya, yang kita dengar, ya, suatu negeri Cina misalnya, ada warga negara kita yang berada di sana ketika wabah penyakit tersebar di negeri itu, maka kemudian didatangkan, dipulangkan, ya. La hawla wa la quwwata illa billah. Tentunya ini satu yang keliru tentunya. Nah, namun fa idza sabara wa baqiya wa ihtasaba al-ajra. Nah, jika seorang bersabar dan dia tetap tinggal di negeri itu, nah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan dia meyakini bahwasanya tidak akan menimpa sesuatu pada dirinya kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuknya, kemudian dia mati disebabkan karena wabah penyakit itu, maka akan dicatat baginya pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Dan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Maka kaum muslimin, akhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, inilah bimbingan dari Nabi kita Muhammad SAW dan yang hendaknya seorang berjalan di atas bimbingan Rasulullah SAW ketika wabah penyakit menyebar di tengah-tengah mereka. Dan sikap seorang mukmin tentunya hendaknya selalu berjalan di atas bimbingan Rasulullah SAW dan hendaknya menjauhi sikap berlebih-lebihan dan juga menjauhi sikap bermudah-mudahan dalam menghadapi wabah penyakit tersebut, yang kita berdoa kepada Allah, ya, agar Allah menjauhkan kita dari wabah penyakit yang menyebar di tengah-tengah manusia. Nah, misalnya ada banyak bimbingan doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan hendaknya kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari berbagai penyakit yang tidak kita sukai. Cukupkan insyaallah sampai di sini. Jazakumullah khairan, barakallahu fiikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal.